بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حاضرين جمعة صلاة صبح رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya di antara penyebab kemuliaan seorang muslim dan keberuntungan sekaligus kebahagiaan seorang muslim adalah ketika dia mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan sebaliknya, sebuah kenistaan dan sebuah keterpurukan bagi seorang muslim yang ketika Allah berikan nikmat namun dia tidak mampu dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karena itu, seorang tabi'in yang mulia Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah menyatakan, kullu ni'matin an'amallahu alaika la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau, namun nikmat tersebut tidak mampu mendekatkan diri engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan bala bagi dia, kehancuran bagi dia. Dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah kalian mau mensyukuri akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lainnya. Namun ketika kalian kufur, kalian ingkari, kalian tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, sesungguhnya siksaanku amat pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di waktu yang singkat ini, marilah kita merenung sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an, manusia termulia di dunia setelah para nabi Allah, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana ketika beliau melewati suatu jalan, setan lewat jalan yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata beliau, hasibu qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian introspeksi diri. Di dalam kalian menjalani hidup ini, hendaklah kalian benar-benar berusaha untuk mengkoreksi, menghisap apa yang salah di antara kita. Apa yang kita lakukan itu tidak benar. Segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang keliru, segera kita mencari perbaikan, menuntut ilmu syar'i, mengharap bimbingan dari para ulama ahlus sunnah. Apakah itu akidah kita, manhaj kita, ibadah kita, akhlak kita? Demikian pula, apa yang benar-benar kita dapati itu sebuah ketentuan syariat, sebuah sunnah Rasulullah SAW yang sahih, hendaklah kita istiqomah dan pertahankan di atasnya. Sebelum nanti di hadapan Allah dihisab, diperhitungkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia inilah tempat kita bermuhasabah, tempat kita mengintrospeksi diri kita, tempat kita untuk kita mengkoreksi mana yang salah dan mana yang kurang benar dan mana yang betul-betul di atas sunnah untuk kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan al-yaum yaumul amal wal ghad yaumul hisab bila amal. Pada hari ini, kata beliau, kehidupan ini adalah kehidupan yang kita, tempat kita bertanam, tempat kita beramal. Nanti di hari kiamat sudah tidak ada amalan lagi. Yang ada hisab, perhitungan amal seseorang muslim. Yang memang selamat di kala itu, maka berbahagialah dia. Namun yang celaka, na'udzubillah, jangan menyesali kecuali dirinya sendiri. Hadirin jemaah salat subuh rahimani rahimakumullah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada makhluknya secara umum, sungguh sangat luas. Dan ketika ada seorang mau menghitung-hitung dan membatasnya, mungkin tidak akan mampu. Tidak mungkin mampu. Demikian besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia ini memang memiliki perangai, tabiat zalim, aniaya pada diri mereka sendiri, dan kufur mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sa'di rahimahullah, termasuk bagian dari tabiat manusia adalah zalim akan dirinya sendiri. Illa man hadahullah, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundak saya, bahu saya, dan menyatakan, kun fid dunya ka'annaka ghoribun aw abirus sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia, wahai Ibnu Umar, bagaikan orang asing atau hanya sekedar lewat. Bagaimana lainnya orang asing yang dia hidup bukan di negerinya, tentu dia akan rindu pulang ke negerinya. Yang ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar atau hanya sekedar lewat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa jangan sekali-kali kalian terbesit di benak kalian untuk tinggal selamanya. Enggak mungkin. Begitu mendengar nasihat seperti itu, maka Ibnu Umar radhiyallahu an menyatakan, fa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa, khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kata beliau radhiyallahu an, kalau engkau di waktu sore memiliki niatan baik, kalau engkau di waktu sore memiliki program mulia, keinginan, niat untuk melakukan suatu amalan soleh, keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kamu tunggu, jangan kamu tunda di waktu paginya. Sebaliknya, kalau engkau memiliki niatan baik, program mulia, keinginan yang baik di waktu pagi, jangan engkau tunggu sorenya. Segera kamu manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakit menimpamu. Dan segera kau manfaatkan hidupmu sebelum ajal menjemput kamu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka Rasulullah sebutkan juga dalam hadis yang disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa nanti kata Rasulullah SAW di hari kiamat, telapak kaki manusia tidak bergeser. La tazulu qadamu abdin yaumal kiamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser, yaitu telapak kaki seseorang nanti di hari kiamat, sampai dia ditanya tentang empat perkara. Akan dimintai pertanggungjawaban empat perkara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kaki dia bergeser. An umrihi fima afnah. Ini yang pertama. Dia akan ditanyakan tentang umurnya, usianya. Usia yang Allah berikan kehidupan di dunia ini, apa yang dia lakukan sampai kematian menjemput dia. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an ilmihi. Sina an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmu yang dia pelajari, apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan dengan ilmu tersebut. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, kita semua memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita, dan itu semua kaum muslimin membacanya dalam surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Permohonan kita kepada Allah untuk ditunjukkan jalan orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan adalah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Dan kita berlindung kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari jalan-jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka diberi ilmu oleh Allah tidak diamalkan. Dan kita juga memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Dan nanti di hari kiamat, sebelum bergeser telapak kaki dia seorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditanya tentang ilmu, apa yang dikerjakan dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, an mali, an malihi min aina ittasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang hartanya. Dari mana dia mencari harta tersebut? Dan kemudian setelah dia dapat harta dari Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki yang Allah berikan, kemana dia infakkan? Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini pun juga demikian, kita harus bermuhasabah, mengkoreksi diri kita, agar supaya kita mencari yang halal, yang baik dan halal. Demikian pula di dalam menginfakkan harta kita, tepat sasaran, sesuai yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai termasuk penyokong dan pendukung dan memfasilitasi perkara-perkara yang maksiat kepada Allah, perkara-perkara yang mendatangkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diluruskan jalurnya sesuai dengan syariat Allah dalam dia menginfakkan hartanya. Karena sesungguhnya yang dikatakan dengan israf, yang dikatakan dengan tabdzir, melampaui batas dalam berinfak, bukan jumlah yang besar. Kata Iyas bin Muawiyah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, as-saraf atau israf, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam berinfak, adalah ketika dia keluarkan hartanya selain di jalan Allah. Sedikit atau besar jumlahnya yang dia keluarkan untuk mendukung, untuk memfasilitasi sesuatu selain jalan Allah, kemaksiatan dan yang sejenisnya, berarti dia telah berbuat israf, berlebihan. Dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yaitu an jasadihi fima ablah. Nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tentang jasadnya dia. Badan yang Allah ciptakan ini, sampai dia meninggal, apa yang dia lakukan oleh badannya? Tentu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa menjalankan apa yang Allah wajibkan. Yang itu adalah amalan yang paling Allah cinta, adalah ketika hambanya melakukan apa yang Allah wajibkan. Dan ketika seorang muslim menjalani apa yang Allah wajibkan dan terus menerus menjalani sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam hadis qudsinya, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada dia, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yasma'u bih wa basarahu allati tubsiru bih wa yadahu allati tabtishu bih wa rijlahu allati tamshi biha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika aku cinta kepada hambaku, maka aku menjadi pendengaran dia ketika dia mendengar. Aku beri taufik dia dan hidayah dariku, kata Allah, untuk mendengarkan sesuatu yang baik dan halal. Aku beri taufik dia untuk melihat sesuatu yang baik dan halal. Aku beri taufik dia untuk memegang sesuatu yang baik dan halal. Dan aku beri taufik dia untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang baik dan halal. Jika seperti itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adabi la'uidannahu. Kalau sudah seperti itu, kata Allah, maka ketika dia memohon kepadaku, aku kabulkan. Dan ketika dia berlindung kepadaku, aku lindungi. Mudah-mudahan di kalimat yang singkat ini kita diberi taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lainnya. Demikian pula mudah-mudahan kita semua senantiasa berpegang teguh dengan sunnah. Karena kata para ulama salaf, al-i'tisamu bis-sunnah najah, berpegang teguh dengan sunnah adalah jalan menuju keselamatan. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين.